إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Nah. Baik, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ini mungkin pada pertemuan-pertemuan yang lalu barakallahu fikum belum kita sebutkan ya, bahwa beliau ini berbeda dengan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, Sahibul Mughni dan Lumatul I'tiqad ya. Nah, mungkin ada yang mengira keduanya adalah orang yang sama. Beda. Beda tabaqat ya. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Sahibul Mughni barakallahu fikum, nama beliau adalah Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali. Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali. Naam. Kunyahnya Abu Muhammad. Kunyahnya Abu Muhammad. Gelar beliau, lakopnya adalah Al-Muwaffaq. Ya, Al-Muwaffaq. Naam. Beliau lahir di Palestina pada tahun 541 Hijriah. Dan wafat di Damaskus pada tahun 620 Hijriah. Nah. Tayyib, ini Ibnu Qudamah Sahibul Mughni dan Lum'atul I'tiqad yang antum pelajari bagi din 2. Nah, ya. Ini orangnya. Adapun yang memiliki kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin barakallahu fikum, nama beliau adalah Ahmad bin Abdurrahman bin Abi Umar bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali. Kunyah beliau adalah Abul Abbas. Abul Abbas. Lakopnya adalah Najmuddin. Ya. Nah. Najmuddin. Beliau lahir pada tahun 651 Hijriah. Jadi kurang lebih 30 tahun setelah Ibnu Qudamah, Shahibul Mughni meninggal, ya. Nah, beliau baru lahir. Barakallahu fikum. Dan wafat pada tahun 689 Hijriah. Nah. Barakallahu fikum. Sehingga Ibnu Qudamah, Shahibul Mughni itu satu tabaqot dengan kakeknya. Dan mereka satu keluarga memang. Satu nasab. Barakallahu fikum. Nah. Taib. Itu tambahan faedah yang terlupakan. Barakallahu fikum. Nah. Jadi beda ya. Ibnu Qudamah yang punya kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin dengan Ibnu Qudamah yang punya kitab Al-Mughni dan Lum'atul I'tiqad. Nah, ya. Itu sudah kayak kakeknya atau bapaknya. Barakallahu fikum. Tayyib. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Najmuddin Ibnu Qudamah rahimahullahu taala fi kitabihi al-Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ini masih berbicara tentang apa? Pergeseran istilah di kalangan salaf. Ya. Nah. Dulu dengan sekarang. Kita sudah membahas terjadinya pergeseran fikih. Barakallahu fikum. Naam. Di kalangan ulama dahulu dan sekarang. Kita lanjutkan. Wal-lafzu tsani. Lafaz yang kedua adalah al-ilm. Ilmu. Faqad kana dhalika yutlaqu alal ilmi billahi ta'ala wa bi ayatihi ay ni'amahu atau ni'amihi wa af'alihi fi ibadihi. Contoh lafaz ilmu dulu, ya, dahulu kala di kalangan mutaqaddimin, lafaz ilmu ini digunakan untuk ilmu tentang Allah dan ayat-ayatnya. Maksud dari ayat-ayatnya adalah nikmat-nikmat Allah dan perbuatan-perbuatan Allah kepada hambanya. Itu dulu. Kalimat ilmu ini membahas tentang Allah dan ayat-ayatnya. Fakhassuhu wasammu bihi fil ghalibi al-munadharah fi masailil fikhi wa in kana jahilan bitafsiri wal akhbar. Adapun sekarang, kata beliau, pada masa beliau terjadi pergeseran. Nah, kalimat ilmu itu mereka khususkan mayoritasnya untuk apa? Debat. Ya. Naam. Tayyib. Diskusi. Dalam masalah-masalah fikih. Itu ilmu. Ya. Walaupun orang yang terjun dalam munadharah tadi, dia bodoh tentang tafsir, dia bodoh tentang akhbar, tentang hadis, tentang asar, ya. Yang penting dia jago dalam masalah fikih, itu baru ilmu katanya. Nah, iya, pergeseran yang barakallahu fikum nam, ya, menurun. Ya. Walafdhu tsalits, lafaz yang ketiga yang juga mengalami pergeseran, perubahan makna dan arti. At-tauhid. Lafaz tauhid. Wa qad kana dhalika isyaratun ila an tara al-umura kullaha minallahi ru'yatan taqta'u al-iltifati ilal asbabi wal wasa'iti. Dulu kata beliau tauhid itu adalah isyarat di mana engkau melihat segala urusan itu berasal dari Allah. Sebuah pandangan yang bisa memutus dirimu dari menoleh kepada sebab dan perantara. Itu tauhid. Ya, jadi dulu tauhid itu adalah bentuk ilmu, barakallahu fikum, bentuk pemahaman yang tingkatnya atau puncaknya adalah ketika engkau berhasil untuk tidak menoleh kepada sebab dan perantara. Sehingga menjadikan engkau benar-benar orang yang hanya bersandar kepada Allah. Tidak bersandar kepada makhluk. Fayuthmiru dhalika at-tawakkul war-ridha. Sehingga tauhid itu akan membuahkan sikap tawakal yang tinggi dan keridhaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tauhid ya versi lampau. Versi salaf pada masa dahulu. Itu adalah isyarah yang menunjukkan apa? Bagaimana seorang hamba itu benar-benar hanya bersandar kepada Allah dan tidak menoleh kepada sebab atau makhluk. Sehingga dia memiliki rasa tawakal yang tinggi dan rasa ridha barakallahu fikum yang ya total kepada Allah. Wa qad ju'ilal an ibaratun an sina'atil kalami fil usuli. Adapun sekarang kata beliau istilah tauhid itu adalah ibarah untuk barakallahu fikum ya segala jenis permainan ilmu kalam, perbuatan ilmu kalam dalam urusan usul, dalam masalah keyakinan. Nah, itu tauhid menurut orang pada masa itu. Jadi tauhid itu adalah ilmu kalam yang membahas i'tiqad, ilmu kalam yang membahas akidah, keyakinan seseorang, ya. Nah, apakah Tuhan itu ada? Barakallahu fikum. Baik. Itu tauhid menurut mereka. Apa kata beliau? Wa dzalika minal munkarati indas salafi. Dan hal itu ilmu kalam, padahal ilmu kalam itu termasuk perkara-perkara yang mungkar menurut salaf. Tapi justru ilmu kalam tadi dijadikan sebagai barakallahu fikum asl, ya, pokok dalam pondasi keagamaan yang mereka bahasakan dengan tauhid. Nah. Walabdu ar-rabi. Lafaz yang keempat yang juga mengalami pergeseran arti dan makna. At-tazkir wadh-dzikru. Qala Allahu ta'ala wa dzakkir fa inna dzikratan fa'ul mu'minin. Sebagaimana Allah mengatakan, berikanlah peringatan karena peringatan itu memberikan manfaat kepada orang-orang yang beriman. Tazkir, ya. Artinya apa? Memberi peringatan. Nah, barakallahu fikum. Dan Allah memerintahkan kita untuk saling memberikan peringatan. Saling mengingatkan. Nah, karena mengingatkan sesama kita, sesama saudara, itu akan memberikan manfaat, ya, dan menyelamatkan kita dari barakallahu fikum bahaya. Dan sikap cuek, acu tak acu, membiarkan, itu justru akan membawa pada bencana bagi kita semua. Walaupun kita menganggap, ya, dia sendiri yang melakukan dosanya, ya tanggung sendiri. Saya gak mau ikut-ikut, ya, campur, negur dia, nanti malah kita yang, ya, dimusuhi, kita yang diganggu, biarin aja. Nah, itu adalah was-was syaitan. Khususnya ketika kita berada dalam sebuah komunitas orang banyak seperti ini. Jangan sampai ada di kalangan antum yang punya pemahaman seperti itu. Ya, tahu temannya ini salah. Ya, nah, tahu. Nah, ya, fulan. Ya, nah, itu mengadakan konspirasi. Ya. Kong kali kong kerjasama untuk melakukan sebuah kemaksiatan. Antum tahu. Dan antum biarkan. Barakallahu fikum. Nah, itu namanya apa? Hah? Syaitanu khiras. Setan bisu. Ya. Setan itu ada yang ngomong, ada yang bisu, yang diam. Barakallahu fikum. Salah. Ya. Barakallahu fikum. Tetap harus antum ingatkan. Tentunya dengan cara yang baik. Iya, dengan cara yang hikmah. Barakallahu fikum. Ya. Temannya mengadakan sebuah konspirasi. Ya. Gimana ini? Nanti malam ada konser Noah. Ana paling penggemar sama Noah, ya. Wah, ana juga itu. Ya, naam. Kita harus nonton konsernya. Wah. Saya punya sebuah ide cemerlang. Bukalah kertas. Ya. Nanti pada jam sekian antum kumpul sini, sini strategi, ya kan? Naam. Antum yang tidak ikut di situ tahu, waduh, ini teman-teman mau, ya, naam, nonton konsernya Noah di situ ada di kertas tertulis, ya, naam, Mission Impossible, ya, naam, misi yang apa? Menyebalkan, ya, naam, misi yang dianggap tidak mungkin, barakallahu fikum. Di bawahnya tertulis, ya, nonton konser Noah. Nah, Noah apa naon? Barakallahu fikum. Nah, ya, antum jangan diam, ya, akhi. Oh, Ustaz, ini yang mau melakukannya itu, ya, namanya konspirasi itu orang-orang besar di dalamnya, Ustaz, ya. Nah, sayyid. Itu orang-orang senior, Ustaz. Ya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Barakallahu fikum. Yang namanya barakallahu fikum al-mahabbah, barakallahu fikum yang namanya al-haq, barakallahu fikum, ya. Jangan membuat kita menjadi orang bernyali kerdil. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Disebutkan barakallahu fikum tentang kisah sahabat singkat saya Abdullah bin Zubair. Beliau masih kecil lagi main sama teman-temannya. Nah, kemudian lewatlah sahabat Umar ibn Khattab. Nah, ketika Umar hendak lewat, anak-anak yang lain itu pada semburat semua, takut, ya. Nah, wah, kocar kacir lari, ada Umar, lari semua, ya. Ada Pak D Umar, ya kan? Nah, lari semua kocar. Tinggal Abdullah bin Zubair tetap di situ. Santai beliau. Umar akhirnya tertarik. Bocil. Bocah kecil. Anak kecil. Kenapa kamu tidak menyingkir seperti teman-temanmu? Itu menunjukkan karakter seorang Abdullah ibnu Zubair yang sampai besar terus ya ada pada beliau, enggak takut. Beliau mengatakan, wahai Amirul Mukminin, ya saya kan enggak ada salah. Nah, jadi kenapa saya harus lari dari Anda, wong saya enggak ada salah? Yang kedua, jalan ini sangat lebar sehingga saya tidak perlu menyingkir untuk memberikan Anda jalan. Nah, ya sudah saya diam aja. Oh, enggak salah, jalannya juga masih lebar. Kenapa saya kabur? Umar pun senyum. Oh, ya, bagus anak ini punya karakter yang bagus. Barakallahu fikum. Nah, itu anak kecil. Ya, barakallahu fikum. Di kalangan para sahabah, di mana diajarkan kepada mereka, barakallahu fikum. Nah, kalau benar, ya, siapapun jangan Anda takut. Ikhwan ya. Nah, buktinya apa? Beliau berani tetap mempertahankan kebenaran, ya, melawan barakallahu fikum Al-Hajjaj ibnu Yusuf dan pemerintah di atasnya, walaupun sempat kita bercerita ya kan, beliau harus digantung di situ. Nah, sempat meminta saran dari ibunya barakallahu fikum. Nah, sehingga Anda juga demikian sebagai seorang thalibul ilmi, ya barakallahu fikum. Teman-teman Anda yang senior-senior itu, barakallahu fikum ya, tidaklah lebih jahat daripada Hajjaj ibnu Yusuf. Apakah kalau Anda menasihati mereka, mengingatkan mereka, ya, untuk ittaqillah ya akhi. Nah, apakah kamu akan, ya, dihabisi oleh mereka? Tidak. Ya, barakallahu fikum. Nah, paling mereka hanya akan menjaga jarak atau barakallahu fikum menghajar antum. Nah, labas itu memang sebuah konsekuensi dari nasihat. Kalau antum niatnya ikhlas, barakallahu fikum, jalani. Insyaallah di waktu yang akan datang teman-teman antum tersebut, kalau memang Allah kehendaki kebaikan bagi mereka, mereka akan sadar. Ya. Nah, saudaraku yang benar-benar saudara adalah si Fulan. Dia mengingatkan aku cukup sering. Ya, ketika aku dulu masih mondok, masih nakal-nakalan. Nah, ya, barakallahu fikum. Itu adalah sahabat yang sebenarnya, barakallahu fikum. Baik. Sehingga saya ingatkan, di kalangan para talabah, jangan diam. Ya. Kalau ada di kalangan teman-temannya yang jatuh dalam kemaksiatan, yang jatuh dalam dosa, diingatkan dengan cara yang hakim, dengan cara yang hikmah, ya, barakallahu fikum. Naam. Ingat, niatkan apa ikhwan? Pernah kita bahas dalam mukhtasar, ngajak orang baik itu dapat sholawat dari Allah, ya, dari malaikat. Barakallahu fikum, dari seluruh penduduk langit dan bumi antum dapat selawat. Hah, sekedar ngajak orang baik entah dia nolak atau tidak dapat doa kebaikan, ya. Nah, sehingga jangan diam. Ya. Maksudnya apa? Ya, berikan nasihat. Berikan teguran. Barakallahu fikum. Nah. Paham ya, ikhwan? Iya. Dan Nabi SAW memberikan penggambaran orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, meninggalkan at-tazkir bainahum, seperti apa? Seorang yang berada dalam sebuah kapal bahtera, di mana orang yang paling bawah melobangi kapal, males naik ke atas, ya kan? Nah, airnya di atas, mau minum ke atas. Ini kan kita di paling bawah, paling dekat dengan air, lobangin aja sedikit, ya kan? Nah, langsung minum kita. Kalau yang lain cuek, biarin aja, ya kan? Naam. Dia punya inovasi tersendiri, barakallahu fikum, ya. Ya, tenggelam semua nanti orang dalam kapal gara-gara kita biarkan dia melobangi kapal lagi. Tapi kalau ada yang mengingatkan, barakallahu fikum, ya. Ittaqillah ya akhi, ya. Naam. Antum kalau bangi kapal, antum yang enak ya, nanti kita semua bisa tenggelam. Ditegur akhirnya semua yang dalam kapal selamat. Barakallahu fikum. Naam. Sehingga yang namanya at-tadzkir, barakallahu fikum, sangat dibutuhkan. Apalagi dalam satu komunitas, dalam sebuah pesantren ya. Nah, tidak semua teman-teman kita itu orang yang selalu lurus ya. Pasti ada yang bengkok-bengkok, barakallahu fikum. Naam. Ya, diingatkan. Dia saudara kita, barakallahu fikum. Naam. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Qalu, "Wa ma riyadul jannah?" Qala, "Majalisuz zikri." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila kalian melewati taman dari taman-taman surga, makanya hendaknya kalian merumput, mampir maksudnya ya, singgah, nah, nimbrung, ikut dalam majelis tadi. Maka para sahabat bertanya, apa yang Anda maksud dengan taman surga, wahai Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, majalisul zikri. Taman surga itu adalah majelis zikir. Majelis di mana kita saling mengingatkan. Ya, majelis di mana kita bisa mengingat Allah, mengingat akhirat, majelis ilmu. Barakallahu fikum. Naam. Seperti yang sekarang sedang kita kerjakan, ya. Sekarang itu kita berada di dalam taman surga, barakallahu fikum. Naam. Sehingga dimanfaatkan baik-baik. Kemudian kata beliau, fanaqalu dzalika ilal qasasi wa ma yahtawi alaihi al-yawm majlisul qasi minasyatahi wattamati. Kemudian kata beliau, mereka memindah makna tazkir dan zikir tadi kepada kisah-kisah. Nah, dan apa saja yang mencakup atasnya. Barakallahu fikum. Jadi menurut mereka yang namanya tazkir dan zikir itu adalah majlis kisah, majlis qasas. Ya, hikayat-hikayat, cerita-cerita, barakallahu fikum, na'am. Tayyib, itu adalah majlis zikir menurut mereka. Naam. Kata beliau, dan pada hari ini, ya pada masa beliau, majlis kisah-kisah itu, barakallahu fikum, dipenuhi dengan syatah, ya. Ucapan-ucapan yang barakallahu fikum, naam, tidak jelas. Tomat, ya, bukan sayur tomat, bukan. Tomat itu ya sama, ucapan-ucapan yang barakallahu fikum, naam, batil. Ya, cerita-cerita yang barakallahu fikum, rusak. Nah. Wamin tashaghuli fi wa'dhihi bi dhikri qasasil awwalin. Dan di antara bentuk kesibukan mereka adalah memberikan mau'izah dengan menyebutkan kisah-kisah barakallahu fikum terdahulu, khususnya kisah Israiliyat. Nah, jadi senang sekali pada masa itu menyebutkan kisah-kisah Bani Israel. Karena memang di dalam kisah-kisah Bani Israel itu banyak kisah-kisah yang tidak seperti biasanya, ya. Banyak kisah-kisah yang aneh, ajib, barakallahu fikum, dan yang semisal dengannya. Naam. Itu senangnya orang zaman dahulu, kata beliau, pada masa beliau. Falya'lam, kata beliau, anna aktsara ma yuhka fi dzalika la yasbutu. Padahal kata beliau, hendaknya diketahui bahwa kebanyakan dari kisah-kisah Bani Israel atau Israiliyat itu, apa yang dihikayatkan di dalamnya tidaklah benar. Ya. Tidaklah sahih. banyak yang barakallahu fikum ya hoax ya, bohong, dibuat-buat. Nah, biar menarik ya. Tidak lebih seperti novel barakallahu fikum atau cerita ya. Naam, cerita-cerita rakyat barakallahu fikum. Naam. Ya, dikarang-karang. Naam. Beliau menyebutkan sedikit contoh-contohnya. Kama yang kuluna anna Yusuf alaihi salam halla naktahu. Sebagaimana mereka menukilkan, ini kisah Nabi Yusuf ya. Naam. Khususnya Nabi Yusuf dengan Zulekha versi Israiliyatnya ya. Kalau versi Qur'annya Yusuf dengan Imra'atul Aziz. Nah, Yusuf dan istri sang pejabat. Nah, kalian di dalam Al-Quran kan, barakallahu fikum, seperti yang antum ketahui, ya, bahwa Yusuf diasuh oleh Zulekha, ibu asuhnya yang mengasuh dia sejak kecil sampai Yusuf besar, barakallahu fikum, na'am. Semakin besar, semakin ganteng, semakin tampan, semakin menawan. Barakallahu fikum, yang itu membuat Zulekha tergoda. Nah, ya, dan membuat sebuah makar. Barakallahu fikum, nah, menjebak Yusuf agar jatuh dalam perangkapnya. Walakad hammat bihi wa hamma biha. Ya, sebenarnya ada benih-benih itu di antara kedua belah pihak. Hanya saja Yusuf Allah bimbing, Allah berikan ya petunjuk. Nah, di situ kisahnya. Jadi ketika Yusuf dijebak oleh Zulekha, dikurung ya di kamar tadi, barakallahu fikum, disebutkan dalam kisah Israiliyat, ini nakalnya orang Bani Israil, bahwa Yusuf itu sudah hendak melepaskan tali kolornya. Nah, nakal kan? Nah, halla naktahu itu tali kolor, tali celana. Udah mau dilepas itu talinya. Wa annahu ra'a Ya'quba 'adhan 'ala yadihi. Tapi ketika beliau hendak melepaskan tali kolornya tadi, dia melihat ayahnya Ya'qub sedang menggigit ya tangannya dengan gigi gerahamnya. Artinya dia mendapatkan visual ayahnya marah dengan tindakan Yusuf tadi. Hmm, gitu ya. Nah, aduh, nggak jadi lepas tali kolor. Marah kolor. Nah, iya. Baik-baik ya. Itu katanya. Itu kisah Israiliyat dan itu batil. Ya, marah kolor. Tidak benar. Itu mudrotnya, tambahan dari orang Bani Israel. Dalam Al-Quran nggak ada kejadian itu, tapi biar seru ya. Naam, enggak seru kalau enggak ada lo. Barakallahu fikum. Sama dia ditambahin dah ya penggalan tadi bahwasanya Yusuf sudah hendak melepaskan tali kolornya, tapi karena melihat ayahnya menggigit tangannya dengan geraham menunjukkan marah, enggak jadi Yusuf. Naam. Jadi bukan barakallahu fikum dalam bentuk ilham tadi ya. Naam, tapi dapat visual seperti itu. Ini batil, ini enggak benar. Barakallahu fikum. Nah. Kisah yang lain yang juga kata beliau kisah yang batil yang tidak benar. Wa anna Dauda jahaza Uria hatta kutila. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Bahwasannya Nabi Daud ya itu sudah mempersiapkan Uria atau Auria. Auria ini nama perempuan dari kalangan Bani Israel yang Nabi Daud dia disebutkan dalam kisahnya itu jatuh cinta dengan dia. Nah, jadi ketika dia ada di atas loteng terlihat oleh Nabi Daud ya, pandangan pertama pun terjadi. Barakallahu fik. Nah. Wah. Saya suka dengan wanita itu. Nah, Siapa dia? Oh, dia istrinya fulan. Oh, sudah bersuami rupanya. Nah, barakallahu fikum. Akhirnya disebutkan dalam kisah yang batil tadi, Nabi Daud membuat apa? Makar. Apa itu? Suami wanita tadi diutus ke medan tempur yang tidak akan mungkin selamat, ya. Dengan bala tentara sedikit, dengan persenjataan yang enggak lengkap, nah, paling mati semuanya, ya. Nanti biar suaminya mati, menjanda itu perempuan, dinikahi sama dia. Makar. Ini juga kisah Israiliyat. Itu dikisahkan oleh para qasas ini. Barakallahu. Dan itu batil. Naam. Famithlu hadza yadurru sama'uhu, kata beliau. Kisah-kisah yang seperti ini memudaratkan untuk mendengarnya. Barakallahu fiik. Naam. Kenapa? Karena kalau tidak dijelaskan, kalau kisah itu batil, sekedar kisah begitu saja, jadi orang-orang akan hilang kepercayaannya dengan para nabi. Oh, ternyata para nabi ini nakal-nakal pula, ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Akhirnya menganggap para nabi tadi, barakallahu fikum, ya, bukanlah sebuah sosok yang, barakallahu fikum, layak untuk dimuliakan dan dihormati, barakallahu fikum. Atau bahkan akan diikuti oleh orang-orang yang lain yang salah tangkap dari kisah-kisah seperti ini. Ya, nah, barakallahu fikum. Allah musta'an wa alaihi tikwa. Al-mu'adzin yu'adzin. Ayo kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa amma syaqahu wa tammat. Adapun kata beliau, ya, cerita-cerita bualan dan batil tadi, famin asyaddi ma yu'dzil awam. Cerita-cerita batil dan bualan tadi itu justru akan menyakiti orang-orang awam. Li'annaha tashtamilu 'ala dzikril mahabbati wal wisali wa alimil firaqi. Karena pada kisah-kisah itu mengandung, ya, kisah tentang percintaan, barakallahu fikum, ya. Kisah romantika, barakallahu fikum, ya. Wal wisal, kisah, barakallahu fikum, hubungan, ya. Enam, barakallahu fikum, asmara. Atau bagaimana kisah pedihnya orang yang berpisah dengan kekasihnya, dikhianati, barakallahu fikum, na'am. Wa ammatul hadirina ajlaf. Padahal mayoritas orang yang hadir tadi adalah orang-orang yang masih kaku. Ya, orang-orang yang masih awam, barakallahu fikum, ya. Tidak bisa menangkap pesan dengan hal yang benar. Nah, jadi menyebutkan kisah-kisah asmara, kisah-kisah romantika, kisah-kisah kesedihan orang yang barakallahu fikum, na'am, ya, menjalin hubungan cinta tadi, itu justru akan merusak. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Yuwati tayyib bi atau yuatinuhum mashwatan bisyahwati wa hubbus suwar. Karena kisah-kisah itu akan menapa mereka, ya. Artinya menggiring mereka untuk barakallahu fikum, na'am, mengobarkan, ya, gelora syahwat dan kecintaan mereka dengan gambar-gambar atau visual-visual, barakallahu fikum, yang fahish tadi, ya. Nah, jadi ya seperti novel, ya, novel, buku cerita, barakallahu fikum, na'am, ya, tayyib, yang membahas tentang cinta. Nah, ada apa dengan cinta? Na'am, ayat-ayat cinta. Na'am, ayat-ayat asmara. Nah, barakallahu fikum. Kamu cinta, aku benci. Ya. Yeah. Nah, ya novel-novel seperti itu, barakallahu fikum. Itu akan apa? Orang yang suka membaca hal-hal seperti itu akan menata, membuat hati mereka tadi memiliki gelora syahwat yang barakallahu fikum, na'am, ya. Tidak terbimbing, na'am, dan suka dengan gambaran. Jadi mereka punya halusinasi nanti, ya. Na'am. Barakallahu fikum, punya imajinasi sendiri, ya. Na'am, sosok pasangan yang barakallahu fikum dia idam-idamkan. Na'am. Ketika dia membaca novel-novel tadi, dia akan punya gambaran sendiri, ya. Na'am. Fulan, fulana, seperti apa gambaran dalam imajinasi dia. Nah, itu kalau orang yang terlalu tenggelam dengan itu akan merusak pikiran. Barakallahu fikum. Ya. Nah, apalagi kalau seorang santri, barakallahu fikum, bahaya. Fala yuharriku dzalika min qulubihim illa ma huwa mustaqinun fi nufusihim. Maka tidaklah hal itu menggerakkan dari hati-hati mereka, melainkan apa yang telah, ya, bercokol di dalam jiwa-jiwa mereka. Nah, tayyib. Artinya tadi, cerita-cerita yang dibaca, itu akan membangkitkan gelora syahwat, nafsu birahi. Fayasta'illu fiha naru syahwat, kata beliau. Sehingga api syahwat itu akan menyalakan, ya, geloranya di dalam hati dan jiwa. Fayasihuna, sehingga mereka pun barakallahu fikum berteriak. Ya, baik teriakan yang maknawi atau teriakan yang hissi, barakallahu fikum. Nah. Wa kullu dzalika fasadun, dan semua itu adalah barakallahu fikum kerusakan. Wa rubbama ihtawa asyatahu 'ala ad-da'awi al-'aridati fi mahabbatillah. Barakallahu fikum. Wa hadha wa fi hadha dararun 'adzim. Wa qad taraka jama'atun min al-fallahin falahatahum wa adharu mithla hadha ad-da'wah. Naam. Dan terkadang barakallahu fikum, ya, kisah-kisah bualan tadi mengandung barakallahu fikum klaim-klaim yang begitu luas terkait dengan mahabbatullah, kecintaan Allah. Artinya apa? Kisah-kisah itu menggiring atau membuat orang-orang akan mengaku sebagai walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, orang yang Allah cintai, barakallahu fikum. Padahal, barakallahu fikum sangatlah jauh keadaan itu dari dirinya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Dia menganggap cerita orang-orang yang sudah mencapai tingkatan ma'rifat, hakikat, ya, barakallahu fikum, yang khamr halal, zina halal, barakallahu fikum, ya. Enggak sholat boleh, barakallahu fikum. Nah, dia menganggap orang ini adalah orang yang sudah mencapai tingkatan, ya, mahabbatullah yang sangat tinggi. Nah, sering dengar cerita-cerita seperti itu memberikan mudarat yang besar pada kejiwaan seseorang. Sehingga dia berangan-angan seperti itu. Nah, untuk sampai pada tingkatan tadi. Ya, nah, makanya banyak yang barakallahu fikum gila. Ya, nah, berserakan orang-orang gila karena menempuh jalan yang seperti itu, barakallahu fikum. Nah. Dan sungguh kata beliau, sekelompok para petani meninggalkan pertaniannya hanya gara-gara seperti itu. Dia melakukan perjalanan, ya, suluk untuk mendapatkan tingkatan tadi. Sudah punya anak, istri, punya ladang, rawa, tinggalkan. Saya ingin mencapai tingkatan makrifat hakikat. Tinggalkan. Dia mengadakan berkelana, barakallahu fikum, ya. Nah, dari ujung pulau Sumatera sampai Irian Jaya, barakallahu fikum. Nah, dia berkelana mencari hakikat dan makrifat tadi. Tinggalkan ladangnya. Ini kenyataan disebutkan oleh beliau. ya, pada masa beliau. Sampai ada yang seperti itu. Para petani itu, sekelompok petani, karena mendengarkan kisah-kisah seperti tadi, tinggalkan semua ladang-ladang mereka. Kebun-kebun mereka tinggalkan. Nah. Wa azharu misra hadhihi da'awa. Dan mereka pun menampakkan klaim-klaim seperti itu. Ya. Ketika ditanya, apa yang memotivasi kamu tadi? Saya ingin seperti, ya, barakallahu fikum, wali fulan, wali allan. Nah, barakallahu fikum. Allah musta'an wa alaikum. Ya, kalau dia ingin mencapai derajat orang yang Allah cintai, ya mungkin bagus. Barakallahu fikum, ya, tujuannya, ya. Nah, tapi caranya barakallahu fikum yang tidak benar. Nah, barakallahu fikum. Tapi terkadang sebagian mereka bukan itu yang dilihat. Apa yang dilihat? Wah, enak ya. Naam. Khomer boleh, enggak sholat boleh, zina boleh, halal semuanya. Enggak ada yang haram. Ya, barakallahu fikum. Wah, itu yang dia cari. Tambah lebih parah. Barakallahu fikum. Naam. Yang terakhir kata beliau, wal-lafzul khamis al-hikmah. Yang mengalami pergeseran makna adalah kalimat hikmah. Wal hikmatu al ilmu wal amalu bihi. Hikmah itu di kalangan salaf maknanya adalah ilmu dan amal. Qala Ibnu Qutaibah rahimahullah, berkata Ibnu Qutaibah rahimahullah, la yakunu ar-rajulu hakiman hatta yajma' al ilma wal amal. Kata Ibnu Qutaibah, orang itu tidak akan bisa menjadi hakim, orang yang bijaksana, sampai dia mengumpulkan antara ilmu dan amal. Ya, kalau ilmu saja enggak ada amal, barakallahu fikum, bukan orang yang hakim, orang yang pintar ngomong saja, ya, atau orang yang hanya beramal saja tanpa ilmu, yaitu ahli ibadah yang bodoh. Barakallahu fikum. Nah, orang yang hakim itu dia punya ilmu dan amal. Waqad sara hadzal ismu yutraku ala yutraku fi hadzal zaman ala tabibi wal munajjim. Tapi kata beliau, nama hakim pada zaman sekarang digunakan untuk para tabib. Ya. Jadi tabib-tabib pada masa itu, atau dokter kalau istilah sekarang, itu gelar mereka adalah al-hakim. Nah, seperti tauma al-hakim. Ya, tabib tauma. Barakallahu fikum. Dikatakan al-hakim. Nah, barakallahu fikum. Ya. Atau hakim itu juga digunakan untuk para ahli nujum, para peramal, barakallahu fikum, para dukun dan semisal dengannya. Dikatakan hakim. Nah, itu pergeseran yang sangat sangat barakallahu fikum jauh, ya, bertolak belakang. Wallahu taala a'lam bisawab. Naam. Nakhthi bihi qadar. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.